Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali mengadakan ta'lim di tempat ini. Pembahasan kita melanjutkan dengan pembahasan yang terhenti kemarin, yakni tentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Sebuah dakwah yang harus kita menuju padanya, karena dakwahnya Rasul, bimbingan beliau dengan para sahabatnya, itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itulah al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, sesuatu yang datang dari Allah azza wajalla itu tidak mungkin kecuali harus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapan Imam Qayyim yang kami telah sebutkan dalam pertemuan yang telah lewat, pengertian tentang siratal mustaqim. Apa itu kaum muslimin siratal mustaqim? Tariqullah li'ibadihi ala al-suni rusulihi. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang dibikin oleh Allah untuk hamba-hambanya melalui lisan para rasulnya. Umat yang terakhir nabinya adalah Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka siratal mustaqim untuk umat ini adalah jalan yang Allah telah bikin, ajaran yang telah Allah tetapkan, baik itu akidahnya atau ibadahnya, zikirnya, muamalahnya, syariatnya, Allah yang menetapkan untuk hamba-hambanya. Ala al-sunni rusulihi, sampainya kepada manusia pasti harus melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak melalui beliau, maka itu bukan siratal mustaqim. Sesuatu yang apakah itu akidah, keyakinan, apakah itu sebuah amalan, apakah itu sebuah ibadah, ya, ternyata setelah diteliti hal itu tidak melalui Nabi, apakah dari jenisnya, apakah dari tata caranya, hal itu bukan termasuk siratal mustaqim. Walaupun pelakunya menyangka itu baik dan pelakunya melakukannya dengan niatan dalam rangka beribadah, walaupun seperti itu, ketika diketahui hal itu bukan termasuk dari bimbingan Nabi, maka itu tidak termasuk dari apa? Siratal mustaqim. Saudara-saudara hadirin, dalam pertemuan yang terakhir di hari Rabu kemarin, kita sedang membahas tentang tanda-tanda dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, yang kami bacakan melalui kitab Nahya Salafiyah, apakah dakwah Salafiyah itu, karya Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Bukhari. Mengatakan فَمِنْ مَعَالِمِ وَسِمَاتِ هَذَا الْمَنْهَجِ أَوْ هَذِي دَعْتِ السَّلَافِيَّ أَوَّلًا. Di antara tanda-tanda manhaj ini atau tanda-tanda dakwah salafiyah ini, yakni dakwahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat, yang pertama adalah tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, yakni bertauhid tanpa syirik, betul-betul mentaati Allah, menghambakan diri dengan sebenar-benarnya dengan menjalani perintah dan dengan meninggalkan larangan. Dan itu adalah sifat dakwahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau dengan para sahabatnya mewujudkan hal ini. Dan siapapun kaum muslimin yang ingin berjalan di atas jalannya beliau, maka tentunya dia pun harus menegakkan tauhid di antusim dan dalam diri-diri mereka masing-masing, menjauhi kesyirikan dan menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan. Pada waktu-waktu tertentu yang Allah tentukan, lakukan ibadah di waktu itu. Pada waktu-waktu yang lepas, Allah merintahkan ibadah secara lepas. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pertemuan kemarin, yakni zikir, lakukan itu. Terus, penghambaan diri kita kepada Allah sepanjang masa, dalam keadaan kita bertauhid tanpa buat syirik. Ini yang pertama. Yang kedua yang telah kita terangkan juga adalah tahqiqu tajridil ittiba' li Rasulillah alaihi salatu wasalam. Yang kedua adalah mewujudkan secara hakiki, yakni sebenar-benarnya, pemurnian dalam hal pengikutan. Tajridul ittiba', yakni pemurnian dalam hal pengikutan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sini letak bedanya ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Kalau yang pertama tadi, letak perbedaan antara muslimin dengan kafirin dan musyrikin. Kafirin, musyrikin menyembah kepada sesembahan yang lain. Adapun muslimin hanya menyembah kepada Allah semata, tanpa menduakannya. Dan yang kedua itu muslimin, mereka yang mengikuti jejak langkah Nabi dan para sahabat, mengikuti dakwah ahlu sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah, mereka adalah orang-orang yang semata dalam hal pengikutan hanya kepada Nabi, sehingga mereka bersih dari bid'ah. Mereka bebas dari bid'ah. Tidak ada bid'ah satupun pada mereka. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang menjadi panutan, tidak ada yang menjadi kudwah, contoh, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia jatuh pada bid'ah. Apa itu bid'ah? Sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, yang tidak dikerjakan oleh Rasul di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun pelakunya meyakini itu ibadah, tetapi itulah yang namanya bid'ah dalam agama kita. Nabi kita mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari segala perkara yang baru. Perkara baru dalam urusan apa? Perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada dalam sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Tidak ada pada Nabi dan para sahabat, maka itu perkara baru dan itu yang dimaukan. Walaupun pelakunya meyakini itu adalah baik, Tetap Nabi kita mengatakan hati-hati dari hal itu. Kan hal itu adalah bid'ah. Dan semua yang bid'ah itu adalah dolalah. Mengapa manusia jatuh pada bid'ah? Jawabannya karena dia memiliki suri tauladan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia memiliki panutan, seorang yang ditokohkan oleh dia, yang dipenuhi panggilannya, yang dilakukan perintahnya, dan dikerjakan ajarannya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah siapa dia, apakah guru besarnya, atau ulamanya, atau yang lainnya. Jatuhlah dia pada bid'ah karena apa? Tidak memurnikan ittiba, tidak memurnikan dalam hal pengikutan hanya kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya jatuh pada bid'ah. Nah, dakwah salafiyah ini, dakwah ahlu sunnah wal jamaah ini, mengharuskan kita bersifat yang pertama tadi, bertauhid tanpa syirik. Dan yang kedua, bersifat ittiba' Rasul secara hakiki, murni hanya kepada beliau semata. Dan tidak menduakan dalam hal pengikutan, sehingga anda di atas sunnah tanpa bid'ah. Bisa dipahami hadirin. Ya. Salisan yang ketiga, juga sudah kita bahas. لزوم فهم السلف الصالح للأدلة الشرعية وعدم الخروج عن ذلك. صفات دعوة السلفية yang ketiga adalah mengharuskan untuk mengikuti pemahaman as-salafus salih, generasi yang pertama yang salih, للأدلة الشرعية, terhadap dalil-dalil syar'iyyah, dalam memahami dalil-dalil nas Al-Quran dan nas Al-Hadis. Cara memahaminya harus dengan pemahaman para sahabat Rasul Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Harus kita mengikuti mereka. Ini yang membedakan sekali lagi kaum muslimin dakwah salafiyah dengan yang lainnya. Ini diwajibkan oleh Rasul untuk kita beragama, memahami nas, mengamalkan nas, menjalani agama semisal para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Kaum muslimin, perhatikan dalil yang pernah bahkan sering Nabi kita mengatakan, umatku akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Qila manhum ya Rasulullah? Ditanya beliau, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Qala, umuru barakallahu fikum. Jawaban beliau, lihat. Lihat. Semoga Allah memberikan barakah kepada antum semuanya. Lihat jawaban beliau. Jawaban beliau adalah man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa saja orangnya yang dia berada pada agama yang aku dan para sahabatku padanya. Dalam hal akidah harus mengikuti Nabi dan para sahabat. Dalam hal ibadah harus mengikuti Nabi dan para sahabat. Dalam hal semua agama, semua sisi-sisi agama, disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah ini, hadis ini kaum muslimin secara mantuk, secara lafaz, secara terucap oleh Rasulullah SAW, kewajiban bagi umat Islam yang menginginkan untuk masuk ke dalam al-jannah dan selamat dari an-nar adalah harus beragama sebagaimana Nabi dan para sahabatnya. Bisa dipahami hadirin. Adapun yang 72 finnar, mereka muslimin tetapi mereka dalam beragama, ya beragama mereka. Kalau bukan beragama ya mereka kafir. Beragama mereka itu muslimin, tetapi dalam penerapan agamanya penerapan ayatnya, penerapan hadisnya tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabat, tetapi dengan pemahaman pihak-pihak lain. Di sana ada Asy'ariyah yang menjadi patokan pemahaman kaum Asy'ariyah yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka menetapkan nama Allah hanya sekian yang menjadi panutan dalam hal ini. Tokoh mereka Abu Hasan Al-Asy'ari, bukan Nabi dan para sahabat. Ini contoh bagi kaum muslimin. Contoh di mana manusia beragama namun tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Ada seorang yang mengajarkan dakwah itu harus melalui tahapan 3 hari, tahapan 7 hari, 40 hari, 4 bulan atau 100 pak nanti pokokan. Oh, ini bu perkara lain itu pak. Ada orang yang mengharuskan melakukan dakwah dengan cara itu. Yang penting kamu keluar melakukan dakwah. Harus, kata mereka. Dengan ketentuan 3 hari, ketentuan ini, ketentuan itu. Tanpa didahului dengan talabul ilmi. Yang penting, lakukan ini. Kenapa yang penting lakukan ini dan itu? Tanpa mengharuskan talabul ilmi. Di antara mereka ada yang baru tobat dari miras. Di antara mereka baru saja lepas daripada kemaksiatan ini dan itu. Sudah diharuskan ikut keliling. Yang penting 3 hari. Atau yang berikutnya, atau yang berikutnya. Mengapa seperti itu? Supaya anda menjadi tablighi. Pengikut jamaah tablighi. Walaupun anda tidak berilmu. Yang penting lakukan ini. Karena hal ini ciri khasnya jamaah tablighi. Kenapa mereka seperti itu? Apakah Nabi dan para sahabat melakukan hal tersebut? Dakwah dengan ditentukan hari dan tanpa talabul ilmi? Sesuai dengan caranya mereka? Tidak, ya kaum muslimin. Nabi tidak pernah seperti semisal itu. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, mengutus Abu Musa al-Ash'ari, mengutus ini, mengutus itu. Sekian lama. Tanpa banyak ketentuan ada ART sekian hari, sekian hari. Lah, tidak. Bisa dipahami hadirin, tak lain mereka beragama dengan modelnya Muhammad Ilyas Kandahlawi, pencetus pemahaman jamaah tabligh, bukan dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Buktinya dalam hal ini, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, demikian pula mereka-mereka yang berdakwah dengan model ingin memberontak kepada pemerintah. Sesungguhnya mereka ingin menegakkan Islam, menegakkan hukum Allah, namun tidak sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Niatan baik mereka tercoreng, tercoreng akibat perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Mereka finnar, yakni khawarij. Sebagaimana Nabi kita Rasulullah SAW menyatakan, yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesat anak panah dari buruannya. Tidak pas dengan yang dituju. Tapi mereka melesat dari sunnah Nabi, maka mereka termasuk ahlul bid'ah finnar. Walaupun tujuannya adalah untuk menegakkan khalifah atau menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Ketika model mereka tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabat dalam memahami nas, maka mereka jatuh pada bid'ah. Karena mereka tidak mengharuskan diri mereka mengikuti pemahaman as-salaf. Tetapi mereka mengikuti pemahamannya Sayyid Qutb, Sayyid Hawa, Tilmisani, Sayyaf Ad-Dami dan yang lainnya. Usama bin Laden yang mengharuskan seorang berhukum dengan hukum Allah, kalau tidak berarti dia kafir. Maka siapapun yang melakukan dosa besar dihukumi kafir oleh mereka, dikarenakan dia tidak berhukum dengan hukum Allah ketika melakukan dosa besar. Dan ini i'tiqadnya khawarij. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, teramat sangat banyak sekali contoh untuk disebut yang mereka beragama bukan tidak beragama, tetapi caranya tidak dengan cara dan pemahaman Nabi dan para sahabat, maka mereka sesat dan menyesatkan. Dalil kaum muslimin di antara hadisnya disebutkan dalam banyak riwayat dan hadirin insyaallah sering mendengarkan. Tadi kita menyatakan hatta idza lam yabqa alim. Sebutkan dalam awal hadisnya innallaha yantazi'u hadzal 'ilma la yantazi'u intiza'an. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu ini, tetapi tidak dicabut seketika. Wa innama yantazi'uhu biqadri ulama. Sunyata klien Allah menghilangkan, mencabut ilmu agama ini dengan Allah cabut para ulama'nya. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kata Nabi, sampai pada satu masa nanti atau pada sebuah daerah, lam yabqa alimun, tidak tersisa orang yang alim, tidak tersisa seorang yang paham tentang Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ittahadan nasu ru'usan juhala, maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang jahil, tidak mengerti pemahaman para sahabat, tidak mengerti keharusan mengikuti Nabi dengan para sahabat, tidak mengerti tauhid yang benar, sunnah yang benar, tidak mengerti, jahil. Tetapi diangkatlah dia sebagai pemimpin mereka di saat itu. Fasu'ilu fastabghari ilmin. Maka mereka-mereka ini ketika ditanya apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, ya, ketika ditanya fastaw, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ketika kafanul kaum muslimin, ketika dia beragama tidak sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat, dal wa adallu, mereka sesat masing-masing mereka, dan mereka pun menyesatkan orang lain. Bisa dibayangkan hadirin, teramat banyak dalil yang mengharuskan kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Teramat banyak dalilnya itu muslimin, hah? Dan sudah banyak kami sampaikan dalam banyak ta'lim kita di tempat ini. Prinsip yang keempat sekarang, rabi'an, yang harus dipegangi oleh seorang yang ingin berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabat. Yang keempat adalah al-hadaru wat-tahdhiru minal bid'ati wal mubtadi'ati. Yang keempat adalah muslim adalah al-hadaru, seorang muslim yang mengikuti Nabi dan jejak langkahnya beliau dengan para sahabat, ingin di atas ahlu sunnah, ingin berada di atas dakwah salafiyah, maka dia harus memiliki sikap al-hadar, selalu berhati-hati dan waspada. At-tahdhiru, dan memegangi prinsip tahdhir, memberikan peringatan. Kita mewas diri, kita berhati-hati, kita waspada, dan kita membuat orang lain untuk berhati-hati juga. Memberikan peringatan kepada orang lain agar mereka waspada dari bid'ahnya dan dari ahlul bid'ahnya. Dua-duanya. Dari kebid'ahannya, kebid'ahan-kebid'ahan yakni amaliyahnya, dan juga dari orangnya. Dan ini prinsip dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para tabi'in serta tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti jejak langkahnya mereka. Bab ini kaum muslimin bab tentang kewajiban memberikan peringatan terhadap umat dari bahaya kebid'ahan sedang kita baca bab ini di majlis kita di Muhajirin. Nah, dan kitab yang sedang kita kaji adalah kitab Lamdul Manthur, di mana nukilan para ulama, nukilan para sahabat, dalil ayat dan hadis disebutkanlah sang penulis kitab ini dalam rangka memberikan peringatan untuk kita berhati-hati dari bahaya kebid'ahan dan dari bahaya ahlul bid'ahnya. Ya. Di antaranya kaum muslimin, kita ambil satu atau dua contoh. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ahlul bid'ah لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالفهم ولا يأنس بهم. Kepada ahlul bid'ah, kata beliau, hendaknya jangan seorang pun duduk bersama mereka dan jangan bergabung bergaul bersama mereka dan jangan pernah merasa nikmat dan senang ketika anda bersama al-bid'ah. Jangan. Terhadap mereka jangan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad memberikan peringatan kepada umat agar kita menjauhi ahlul bid'ah. Jangan kita bersuka cita bersama mereka atau bergabung bersama mereka dalam wadah-wadahnya mereka. Kenapa demikian kaum muslimin? Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala, lumatakan mazdada sahibu bid'atin istihadan illa zada minallahi bu'da. Tidaklah alul bid'ah kaum muslimin, mereka semakin giat dalam mengamalkan kebid'ahan-kebid'ahannya kecuali hal itu akan menyebabkan semakin jauhnya mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bergabung sama mereka, mendukung mereka, mendanai mereka, meramaikan majlisnya mereka, semakin kita seperti itu, semakin kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka prinsipnya Nabi dan para sahabat memberikan peringatan harus waspada dan menjauhi dari kebid'ahan dan dari ahlu bid'ahnya sekaligus. Bisa difahami hadirin? Qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, sahib al-bid'ati ma yazdadu min Allah istihadan wa siyaman wa salatan illa zada min Allah bu'dan. Tidaklah ahlul bid'ah kaum muslimin, mereka bertambah semangat, bertambah puasanya, bertambah salatnya, kecuali amalan itu menambahkan jauh mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia salat, ahlul bid'ah salat kaum muslimin, ahlul bid'ah berjihad mungkin seperti Khawarij, ahlul bid'ah zikir, ahlul bid'ah itu berdakwah, tetapi semakin mereka beramal, semakin menjauhkan diri mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka berjalan di atas jalan selain jalannya Nabi dan para sahabatnya. Mereka berada di atas kebid'ahan, di mana Nabi kita telah memberikan peringatan dari semenjak sebelum munculnya bid'ah, sudah beliau peringatkan umat ini dari bahaya kebid'ahan. Disebutkan para ulama kita, minimalnya beliau memberikan peringatan akan bahaya kebid'ahan satu minggunya satu kali. Dalam khutbatul hajah, mukaddimah ketika hendak khutbah Jumat, di mana beliau mengatakan wasyarul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah hal-hal yang diada-adakan oleh manusia. Dalam urusan agama, sekali lagi dalam urusan agama, adapun hal baru dalam urusan duniawi, selama itu hal yang mubah, boleh, silakan. Kadang-kala ada orang yang mentertawakan pembahasan tentang bahaya bid'ah dengan mengatakan, ya sudah kamu gak usah pakai motor, motor itu kan bid'ah. Gak usah pakai pengeras, pengeras suara itu kan bid'ah. Gak usah pakai baju, dulu kan gak ada hem, gak ada tetron, gak ada kak. Gak usah pakai ini, gak usah pakai itu. Ini adalah salah. Urusan duniawi selama itu hal yang diperbolehkan dalam agama, silahkan. Adapun perkara baru yang dimaukan dalam pembahasan kita, yang itu disifat oleh Nabi dengan dalalah, kesesatan, adalah hal baru dalam urusan beragama. Hal itu usul prinsipnya atau furu atau teknisnya. Beragama kaum muslimin, dari sisi jenisnya, ataupun dari sisi kaifiyah, kaifiyah dalam bahasa Indonesia atau bahasa kita, teknis, cara, model, ketentuan-ketentuan, bilangan, cara berjamaah dibacanya bersama-sama apa-apa, ini masuk dalam kaifiyah. Ini pun bisa menyebabkan jatuh pada bid'ah. Tatkala kaifiyahnya, modelnya tidak sesuai dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Waqad marra bina hadza. Sudah lewat berbagai macam pembahasan tentang hal ini dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Antum tafadhal barakallahu fikum, barang siapa yang ingin mendalami tentang prinsip besar ini, oh Nabi dan para sahabat dari sebelum munculnya bid'ah sudah memberikan peringatan dari bahaya bid'ah itu. Sepanjang hidup beliau sampai akhir hayatnya beliau, beliau memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan dan juga dari bahaya kebid'ahan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Umpamanya dia yang bertanya, bukankah ahli bid'ah itu masih muslim? Jawabannya Bapak, masih. Selama bid'ahnya itu tidak mengkafirkan. Karena bid'ah itu ada dua. Bid'atun mukafiratun wa bid'atun ghairu mukafiratin. Bid'ah yang sampai mengkafirkan pelakunya. Dan ada bid'ah yang belum mengkafirkan atau tidak mengkafirkan pelakunya. Pertanyaannya, dia kan masih muslim. Yang namanya muslim, Nabi mengatakan al-muslimu ahul muslimi. Seorang muslim yang satu adalah saudaranya muslim yang lainnya. Berarti al-bid'ah itu saudara kita. Saudara kita. Terus bagaimana Nabi dalam beberapa riwayat memberikan peringatan kepada kita agar menjauhi mereka? Nabi memberikan peringatan kepada kita dan mensifati al-bid'ah itu adalah dalalah, sesat. Nabi memberitahukan kepada mereka, kepada kita. Nabi memberitahukan kepada kita dalam berbagai macam riwayatnya. Mereka-mereka itu, al-bid'ah itu, finnar. Terus bagaimana sikap kita? Ini saudaraku. Terus bagaimana? Tapi dia ahli bid'ah. Gak apa-apa saudaraku. Tapi dia mengajarkan kesesatan. Gak apa-apa saudaraku. Tapi dia mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari Nabi. Gak apa-apa saudaraku. Apakah seperti itu? Nah nanti kalau kamu ketularan kebunnya, ikut-ikutan langkah, ya gak apa-apa, sama-sama neraka kok. Gak apa-apa saudara. Begitu kan? Tidak ada kaum muslimin. Malah justru persaudaraan muslim dengan muslim yang satu adalah menginginkan saudara sing kita, saudara yang ini, saudara kita yang muslim ini selamat dari kesesatan dan supaya dia mengikuti yang sunnah. Ini bentuk saudara, persaudaraan, bukan mendiamkan dia dalam keadaan kesesatan, bukan membiarkan dia langkahnya menuju ke neraka. Kalau kamu seperti itu, saudara mau model apa kamu, Pak? Mengerti aku lagi Arab menjurang di jurnal baik, jeret dulur, kecemplung jurang, aku ngantekan tugel sikile, kue ruh menung baik, dulur apa sih kue? Paham ini kalimat kamu sini? Sehingga muslim, saudaranya sesama muslim, bukan berarti kita apa? Menjauhkan mereka dari kesalahannya, atau kita bergaul dengan mereka dalam hal kesalahannya. Tidak. Adapun dalam urusan duniawi, kaum muslimin, urusan berdagangan, urusan bertetangga, urusan bersaudara karena sab, urusan-urusan seperti itu kita bermuamalah dengan mereka. Tetapi dalam hal kesesatannya, kita jangan mendukung dia. Kasihan kalau kita dukung. Bahkan kita yang tahu ilmu, nasihati dia pelan-pelan supaya dia paham mana yang hak, mana yang batil, supaya dia bisa di atas al-haq dan supaya dia bisa selamat dari al-batil. Itu bentuk cinta kita kepada saudara kita. Bisa dipahami hadirin? Jangan bilus, Pak. Pak muslim, ya muslim. Alhamdulillah, saudaraku. Ahli bid'ah, ya ahli bid'ah, saudaraku. Tapi sekarang, butuh duit tidak, ya, terdukung. Malah didukung oleh kamu dengan jalanmu, dengan pikiranmu, dengan tenagamu, dengan supaya bid'ahnya lancar. Ini kan jalan tertakan, neraka. Ngerti jalan tertakan, Pak? Nopo nggih bahasa Indonesia ini. Jalan tertakan itu dindorongakan sekalian. Ya. Wis kalih mlebu neraka tebantu. La haula wa quwwata illa billah. Hada jahil. Dunia seperti itu muslimin. Tidak memahami al-haq sebagai al-haq dan tidak mau tahu batil sebagai batil. Bisa dipahami hadirin? Masing-masing kita akan berhadapan dengan amalan yang kita lakukan. Jelah kita kaum muslimin mengikuti jejak langkah kebatilan karena kita tidak kepenak dengan orang itu. Masing-masing kita akan berhadapan dengan amalan kita masing-masing. Apakah kita gara-gara teman kita rela masuk neraka? Tentunya tidak. Pertemanan model apa itu muslimin yang membawakan kepada kesengsaraan? Pertemanan yang baik membawa kepada kebaikan. Bergaul pergaulan yang baik membawa kepada kesejahteraan duniawi ukhrawi. Adapun kalau pertemanan dengan ahlul bid'ah, berkawan dengan ahlul bid'ah, gimana kita terseret kepada kebid'ahannya? Ini pertemanan yang mendatangkan malapetaka. Apakah kita akan bergaul dengan mereka dikarenakan orang kepenak awak, ya, arep nasihati kita nekola, aku si siapa nasihati kae? Kalau kamu tidak bisa menasihati dia, ya kamu jangan bergaul dengannya. Selamatkan dirimu. Antum sudah tahu dia di atas bid'ah. Jangan dekati dia. Atau antum mau mengatakan lah orang kepenak, lebih neraka ya men, rapapa. Demi teman, saya rela masuk neraka. Goblok riga, Pak. Neraka itu jangan antum bayangkan enak. Ner adab Allah sehari saja di yaumul kiamah. 1000 tahun bilangan duniawi. Hah? Adabuha haramah. Siksanya sangat dahsyat. Tidak pernah terlepas dari tubuh manusia. Wa atadna li dhalimina naram. Ahata bihim surah dikuha. Kami telah siapkan siksa neraka bagi orang-orang yang berbuat zalimin. Siksa yang ahata bihim, meliputi fisik mereka dan tidak pernah lepas. ujung kepala sampai ujung kaki terus terkena siksa, tidak pernah lepas. Siksa yang seperti ini, demi pertemanan antum rela masuk dalam neraka, ini kedunguan. Bisa dibayangkan hadirin. Hah. Yang berikutnya, khamisan, jam 8 lebih 21. Tadi kita mulai jam berapa? Nah, mulai jam 7 kita. Jam 7 belum azan, Pak. Saya sepertinya setengah 8 tadi kita sebenarnya ya. 7, setengah 8 lebih dikit. Kita masuk yang kelima. Ini ada 10. Kita baca sekarang 5. 5-nya Rabu depan insya Allah. Nah. Yang kelima, al-wasatiyatu bainal luhulwi wal jafai. Prinsip ahli sunnah yang kelima. Ini penting sekali kaum muslimin. Antum harus pahamin, baru anda akan tahu bahwa ini al-haq. Itu apa? Dakwahnya Nabi dan para sahabat itu pertengahan. Tidak hulu berlebihan dan tidak juga al-jafa, lemah. Tidak berlebihan karena semangat melampaui dari yang disyariatkan, dan tidak pula al-jafa, lemah dalam mengamalkannya sehingga kau meninggalkan yang disunahkan. Pertengahan. Saya berikan contoh kepada kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Ahlu sunnah, mereka orang-orang yang sesuai dengan Nabi dalam hal ibadah, tidak berlebihan seperti ahlu bid'ah, dan tidak pula jafa seperti ahlu maksiat. Ahlu sunnah pertengahan di antara mereka. Ahlu sunnah, orang yang beriman kepada Allah, mentaati Rasul, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sejak naga mereka, beribadah ubudiyah kepada Allah, berhati-hati dari bid'ah dan sebagainya, mereka akan meletaknya di tengah-tengah, tidak condong kepada kemaksiatan, tidak mengumbar syahwatnya, tidak. Ini jafa namanya. Dan juga tidak pula kesemangatan dia menyebabkan dia lepas dari yang disunahkan menuju kepada yang bid'ah, menuju kepada yang berlebih-lebihan, melampaui batasan yang telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah pertengahan. Sangat indah pembahasan ini oleh kaum muslimin. Butuh waktu untuk menerangkan tentang sikap wasatiyah, pertengahnya ahli sunnah antara ahli bid'ah dan ahli bid'ah yang ada. Semisal, saya ada waktu. Ini, iya Pak, antek ngesuk juga ada waktu Pak. Kita menghormati banyak orang. Gimana banyak orang itu ada yang berkepentingan ini, berkepentingan itu. Ada yang belum makan malam, kencotan dan sebagainya, kasihan Pak. Ya betul? Ya, namanya orang pulang kerja langsung ke sini, belum nyampe rumah dan sebagainya. Kita berhenti 1 menit lagi Pak, insya Allah. Ya. Hadirin kaum muslimin, perhatikan. Ahlu sunnah pertengahan antara Jabriyah dengan Qadariyah. Ahlu sunnah pertengahan antara Murji'ah dengan Khawarij. Ahlu sunnah, mereka adalah kaum perantaraan, mereka wasatiyah, pertengahan, bukan perantara ya, selangi, pertengahan antara Mu'attilah dan Musyabbihah. Orang yang menolak nama Allah dan sifatnya, dan orang yang menyerupakan Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ahlu sunnah wasatiyah, pertengahan fi babil iman bainal murji'ati wal khawarij. Ahlu sunnah wasatiyatun bainal ibadah bainal sufi al-ghulu wa bainal jafa. Ahlu sunnah wasatiyah terus satu persatu. Insya Allah jikalau saya tidak lupa, kita akan sebutkan keterangannya di Rabu yang akan datang. Insya Allah, tetap itu makan waktu, Pak. Makan apa? Makan waktu. Kita ini ngaji apa, Pak? Masa idul jahiliyah. Jangan lupa, kita ngaji masil jahiliyah. Bok ada yang protes. Kita ngaji ini anak-anak ya. Tidak masil jahiliyah. Itu Allahu'alam. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.